Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walhamdulillah tidak bosan-bosannya kita mengucapkan hamdalah dan asyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kenikmatannya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa menghadiri majelis ilmu, nikmat dilapangkan rizkinya, dimudahkan urusannya. Demikian pula nikmat kita bisa tinggal di lingkungan ma'had ahli sunnati wal jamaah. Maka ini semua adalah merupakan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah jalla wa ala akan menambahkannya. Namun sebaliknya, jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in syakartum wa amantum. Allah jalla wa ala tidak akan menghukum kalian, tidak akan memberikan adab, siksaan kepada kalian jika kalian beriman dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, sebagian menyebutkan dalam jami'nya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakul, idza aradallahu bi abdihi al khaira ajjalallahu lahu al uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi abdihi al sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza aradallahu bi abdihi al khaira, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan, menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ajjalallahu lahu al-uqubata fid dunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan, akan mempercepat hukumannya, siksaannya di dunia, disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Wa idza aradallahu bi abdihi asyarra, demikian pula sebaliknya, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, menginginkan keburukan pada seorang hamba, amsaka anhu bidhanbih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan, Allah jalla wa ala akan memperlambat hukumannya, siksaannya, disebabkan karena dosa yang dia lakukan, hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah, hingga hukuman tersebut, siksaan tersebut akan disempurnakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada suatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka, Allah berikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya. Waman sakhita falahu as-sukhtu, namun sebaliknya, barang siapa yang murka terhadap ujian Allah, tidak ridha, tidak menerima ujian Allah, falahu as-sukhtu, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah hadis yang sangat singkat sekali, hadis yang ringkas. Namun di dalamnya kita dapat mengambil sekian banyak faedah, sekian banyak pelajaran yang sangat berharga yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai darul ibtila'i wal imtihan, sebagai tempat ujian dan cobaan. Sehingga siapa saja yang hidup di dunia ini, siapapun dia, dari manapun dia, dari suku manapun dia, berkulit warna apapun dia, maka dia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Itu adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan siapa di antara mereka yang kufur. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada seorang hamba, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia cobaan, Ini diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada suatu kaum, maka Allah jalla wa ala akan memberikan ujian dan cobaan kepada mereka, sehingga ujian dan cobaan itu pasti akan menimpa kaum muslimin, pasti akan menimpa kaum mukminin. Sebab di antara tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba adalah Allah jalla wa ala memberikan kepadanya ujian dan cobaan. Itu di antara tanda kebaikan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, beliau menyatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, yusib minhu, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia cobaan. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bukanlah yang menjadi tolak ukur kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba dengan banyaknya harta, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang melimpah kepadanya, dengan kedudukan jabatan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Tidak sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan manusia, di mana mereka menyangka dan menjadikan tolak ukur kecintaan Allah kepada seorang hamba dengan banyaknya harta, dengan harta yang melimpah, dengan kedudukan yang tinggi, dan seterusnya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta yang melimpah kepada seorang hamba, berarti menunjukkan bahwa Allah jalla wa ala cinta kepadanya. Dan sebaliknya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan harta seorang hamba, berarti menunjukkan bahwa Allah jalla wa ala menghinakannya. Mereka menjadikan tolak ukur kemuliaan, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya dengan dunia, dengan materi. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini adalah sangkaan yang batil, sangkaan yang keliru. Dan ini telah dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fajr, Allah jalla wa ala berfirman, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayakulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila diberikan nikmat oleh Allah, dilapangkan rizkinya oleh Allah, maka mereka mengatakan, Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu Rabbi ahanan. Adapun apabila rizki mereka disempitkan, maka mereka mengatakan, Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Yakni mereka menjadikan tolak ukur kecintaan Allah kepada hamba-hambanya dengan materi, dengan dunia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, kalla, sekali-kali tidak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia, Allah berikan cobaan. Wa inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala', dan sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang namanya cobaan, yang namanya ujian itu datang dari berbagai arah. Datang dari diri sendiri, terkadang seseorang sakit, ditimpa musibah. Terkadang pula ujian itu datang dari hartanya. Hartanya dicuri orang, rumahnya kebakaran, usahanya gagal, dan seterusnya. Terkadang pula ujian itu datang dari keluarganya. Ada di antara anggota keluarganya yang meninggal misalkan. Maka itu semua adalah merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar ujian dan cobaan tersebut, maka akan semakin besar pula pahala, balasan yang akan dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. tapi dengan syarat dia harus bersabar. Karena yang namanya ujian dan cobaan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah untuk menguji kesabaran seorang hamba. Apabila dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, kedudukannya. Di dunia demikian pula di akhirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya, yang paling besar ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Demikian pula para rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka adalah manusia yang paling berat ujiannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling tinggi, yang paling sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Semakin tinggi tingkatan keimanan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin besar pula ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba yang paling mulia, sehingga ujian dan cobaannya pun berlipat-lipat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau sakit demam, beliau sakit panas, maka sakit panasnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dua kali lipat dibandingkan sakit panasnya salah seorang di antara kalian. Subhanallah. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau sedang sakit panas, beliau demam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, innaka tu'ak, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sedang sakit panas. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, na'am, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Kata Nabi, sesungguhnya aku sakit panas, aku sakit demam seperti dua kali lipat sakit panasnya salah seorang di antara kalian. Subhanallah. Perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu beratnya, begitu besarnya ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya. Sehingga wajarlah, pantaslah kalau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Karena ujian dan cobaan yang beliau alami, yang beliau dapatkan itu dua kali lipat dibandingkan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita kekurangan harta, menimpa kita sesuatu, apakah diri kita, keluarga kita, kerabat kita, ataukah yang lainnya, maka ketahuilah itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukanlah yang menjadi tolak ukur kemuliaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dengan banyaknya harta. Sebab kalau kecintaan Allah kepada hamba-hambanya itu diukur dengan materi, dengan dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling kaya. Ya kan? Naam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling kaya. Namun kenyataan tidak demikian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia. Kenapa? Biar ujian dan cobaan itu dipercepat. sehingga ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak lagi membawa dosa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khathiyah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, cobaan kepada seorang mukmin dan mukminah. Allah uji dirinya, Allah uji keluarganya, Allah uji hartanya, hatta yalqallah, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dia senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaihi khathiyah, dalam keadaan dia tidak memiliki dosa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mempercepat ujian dan cobaan seorang hamba di dunia adalah agar ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak lagi memiliki dosa sedikit pun. Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjalallahu lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan, akan mempercepat hukumannya di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau menjenguk orang sakit, menjenguk seorang mukmin yang sakit, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, itu adalah penghapus dosa insyaallah. Ini di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjenguk seorang mukmin yang sakit. Jadi sakitnya seorang mukmin itu adalah penghapus dosa seorang hamba. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seorang mukmin dia telah memahami, dia telah meyakini hal ini, maka yang dibutuhkan adalah as-sabar, kesabaran. Naam, dibutuhkan yang namanya kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang bersabar di dalam Al-Qur'anul Karim itu 70 ayat lebih. 70 ayat lebih di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang bersabar. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan memberikan ujian dan cobaan kepada kalian. Sehingga siapa saja yang hidup di muka bumi ini, maka dia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Baik itu berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan makanan, ada di antara anggota keluarganya yang meninggal, dan seterusnya. Itu semua adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di antara ciri seorang mukmin, di antara sifat seorang mukmin adalah ketika dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar. Dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya adalah kesabaran. Orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, dia akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala-pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang itu dia benar-benar bersabar ketika mendapatkan musibah? Ini penting. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya sabar itu bukan hanya diucapkan, saya bersabar. Naam. Namun di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang mukmin itu dia benar-benar bersabar ketika mendapatkan musibah. Di antara tanda yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan bahwa seorang mukmin itu dia benar-benar bersabar ketika mendapatkan musibah adalah adamul jaza. Adamu al-jaza. Al-jaza itu lawan dari as-sabr. Dia tidak keluh kesah, yakni dia tidak lepas kontrol yang menyebabkan dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Seperti misalkan dia menyalahkan Allah. Dia mengatakan, aku sudah rajin sholat, aku sudah rajin puasa, aku sudah rajin sedekah, aku sudah rajin ibadah, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan ujian dan cobaan kepadaku? Naam. Yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya kesabaran, kesabaran itu dibutuhkan pada saat awal kali dia mendapatkan ujian. Pada saat itulah dibutuhkan yang namanya kesabaran. Kalau ujian dan cobaan itu sudah lama berlanjut, sudah lama dia mengalaminya, lalu kemudian dia bersabar, itu adalah sesuatu yang wajar. Naam, ya kan? Seperti misalkan seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yang berbulan-bulan lamanya, lalu kemudian dia bersabar, itu sesuatu yang wajar. Namun kesabaran itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah dibutuhkan pada saat awal kali dia mendapatkan musibah. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang berada di sisi kuburan anaknya, di mana wanita tersebut menangis, dia menangisi kepergian anaknya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Apa kata wanita itu? Kata wanita tersebut, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi kamu, menjauh kamu dariku. Fa innaka lam tusib bi musibati. Karena sesungguhnya tidak menimpamu seperti apa yang menimpaku. Naam. Dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun pergi meninggalkan wanita tersebut. Lalu kemudian ada seseorang mengatakan kepada wanita itu, dia mengatakan, tahukah kamu bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka wanita tersebut dia pun pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendak meminta maaf kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, innamas sabru 'indas sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu dilakukan pada saat awal kali pukulan musibah yang menimpanya. Pada saat itulah kesabaran itu dibutuhkan. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah diperbolehkan bagi seseorang menangis ketika mendapatkan musibah? Apakah diperbolehkan bagi seseorang menangis ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bencana? Jawabannya diperbolehkan. Diperbolehkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menangis ketika cucunya meninggal, anaknya Ibrahim meninggal, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Nabi SAW menggendong cucunya yang dalam keadaan sekarat sambil beliau meneteskan air mata. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Yakni kok beliau menangis? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama." Ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri-diri hamba-hambanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang memiliki sifat rahmat kepada yang lainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqo. Bukanlah termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kami dan tidak merahmati anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak seorang alim, kedudukan seorang alim di antara kami. Maka dari hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita diperbolehkan bagi seseorang menangis ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Lalu manakah yang lebih afdal, yang lebih utama, ketika seseorang mendapatkan musibah menangis atau tertawa? Karena di antara para ulama ussalaf, ada di antara mereka yang ketika mendapatkan musibah mereka tertawa. Naam. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa yang afdal, yang utama ketika seseorang mendapatkan musibah adalah dia menangis, sebagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan menangis di sini adalah menangis yang tidak melampaui batas, yang tidak berlebihan. Karena dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayy. Sesungguhnya mayit itu akan semakin bertambah siksaannya disebabkan karena tangisan keluarganya yang masih hidup. Jadi diperbolehkan menangis ketika mendapatkan musibah, namun menangis yang tidak melampaui batas, yang tidak berlebihan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga menangis ketika cucunya, demikian pula anaknya meninggal. Kemudian di antara tanda yang menunjukkan bahwa seorang mukmin itu dia benar-benar bersabar ketika mendapatkan musibah adalah adamuz zulmi li nafsihi wa li ghairihi. Dia tidak menzalimi dirinya sendiri. Yakni dia tidak melakukan perbuatan zalim terhadap dirinya ataukah terhadap yang lainnya. Oleh karena itu di antara karakter, di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu, ketika mereka ditimpa musibah, maka mereka mencakar wajah-wajah mereka, menyobek pakaian-pakaian mereka, dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wada'a bida'wal jahiliyah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah termasuk bahagian dari kami orang yang ketika mendapatkan musibah dia memukul wajah-wajahnya, menyobek pakaian-pakaiannya, dan berteriak seperti teriakan kaum jahiliyah. Naam. Maka itu tidak dibenarkan. Kemudian di antara tanda yang menunjukkan bahwa seorang mukmin dia benar-benar bersabar ketika mendapatkan musibah adalah ketika dia mendapatkan musibah maka dia pun semakin dekat dengan Allah dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan saleh, memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita melihat dan kita menyaksikan di antara manusia ada yang justru ketika mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang ketika mendapatkan musibah datangnya ke kuburan. Naam, kuburan yang dianggap keramat. Ada pula di antara mereka yang ketika mendapatkan musibah datangnya ke para dukun, para normal. Naam, ini tidak dibenarkan. Dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun ataukah paranormal, lalu kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa saja yang kita alami, yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan, musibah, bencana, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah merupakan bentuk ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa taala untuk menguji hamba-hambanya, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.